أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي بالله رحمني ورحمكم الله لتقام كمارين لله كتاب من بجاء سورة Al-Buruj. Sekarang kita masuk surat Al-Inshiqaq. Surat Al-Inshiqaq. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mim Rahma dipanjangkan dua huruf. Matobi. Matobi panjangnya adalah dua huruf. Ihdas samaa'u munshaqqat. Ihdas samaa'u munshaqqat. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Naam. Huruf ta memiliki sifat hamz. Hamz adalah suara yang mengalir tatkala selesai pengucapan huruf tersebut. Contoh, wa adinat. Nat agar. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Wa idza al-ard muddat. Wa idza al-ard muddat. Wa alqat ma fiha wa taqallat. وأذنت لربها وحقت. وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. Huruf qalqalah disampulkan dal huruf qalqalah. Ya, jadi kad dal kad ditempelkan kemudian dilepas. Kita ulang. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan mulati. Ya ayyuha al-insan innaka kadhibun ila rabbika kadhan mulati. ini hilang, dihilangkan ya fil. Ya firah ini tidak dianggap. Huruf ha dimatikan, disukun. Kemudian pengucapan huruf yang berharokat dhamma dengan menghimpun kedua bibir. Nah, belum lihat menurut saya, himpun seperti ini. U, nah, bukan O, tapi U. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا adalah ikhfa tafhim. Ikhfa dibaca tebal. Ikhfa bacanya sama samar dan dia tafhim. Contoh wayang kalau wayang ini tipis, yang tipis, ada perbedaan. Wayang qalibu ila ahlihi masrura. كتابه وراء ظهره وأما أوتي كتابه وراء ظهره. نعم ingat-ingat ya صغيرة di bagian akhir tidak dianggap. ظهره ini tentunya keliru. Nah kemudian wa amma ibgham gunnah, ibgham dan gunnah. Gunnah itu mengalir melalui hidung, suara mengalir melalui hidung. Nah, wa amma man utiya kitabahu wa ra tidak memajukan kedua bibir. Bibir berada pada posisi seperti biasa, posisi normal. Wa yasla sa'ira. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an lan yahur. شفقة baik, huruf qaf adalah huruf qalqalah. Tatkala mengqalqalkan huruf qaf arahnya ke huruf a, fala uqa, bukan uqa tapi uqi misalnya, tapi uqa. Fala uqasimu bisyafaq, wallayli wama wasaq, walqamari idza ittasaq, idat langsung, idat ta langsung dileburkan ke huruf ta. Wal qamari idat tasaqqa, wal qamari idat tasaqqa, la tarkabun naqabaqan an tabaqa, pun sebelumnya fathah dibaca dengan takhim, takhim tebal. Contoh latar, kalau latar ini tipis, tar tipis, tau. Nah, kemudian nun sukun setelahnya huruf ta, huruf ta dibaca ifa takhim seperti huruf ta. Nah, latamukabun طبقاً عن طبق. قال لي لا تمكبن طبقاً عن طبق. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا Syafawi. Ikhfa syafawi didengungkan beberapa saat seperti idgham bidunnah. Naam. Hum dalam keadaan kedua bibir menempel. Hum bukan hum tapi menempel. Fabashshirhum bi'adzabin alim. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ dua orang membaca satu ayat sampai tiga ayat atau empat ayat, ya satu dua dan dua. Mulai dari bismillah. Al-Qat seperti biasa. Wa al-Qat bukan wa al-Qat, tapi wa al-Qat. Ya. Wa al-Qat masih. Tanya di Hamas bukan di Kokolah. Wa al-Qat, Qat bukan Qat, tapi Qat. Wa al-Qat nafiha wa taqallat. Ya. Saya dari sana bertiga nih, satu, dua, tiga. Nah, dari ayat 5 sampai ayat yang ke-8 ya. Ya, ayat ke-8. Tafadhal. Wa adinat li rabbiha. Nah, bertiga suaranya. Nah, suaranya ditambah dua. Nah, keraskan sedikit suaranya. Nah, tadi suaranya, nafasnya ditahan. Kemudian dikeluarkan dikit-dikit. Nah, itu kalau keluarkannya banyak, itu jadinya agak kuat. Ya, sekali lagi. Kadahang tanwin, tanwin selain huruf ba, bibir bagian dalam, bibir bawah, tapi bagian dalam. Bertemu dengan gigi seri atas. Kadahang, kadahang sanu. Ya, sekali lagi. Ya ayu. Ya ayyuhal insan, ya. Ya ayyuhal insan, innaka kafirun ila rabbika lakhamun wa mulaqin. Naam. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya, masya Allah. Sama. Saya bertiga, satu, dua, tiga. Ya. Ya, ikra'u jumatan dari ayat ke-8, ayat ke-9 sampai ayat ke-2, 13 ya. 13. Apa belum? Wayang sebagaimana telah saya sebutkan tadi, nun sukun setelah ini huruf qaf dibaca tapi wayang dengan wayang kan sedikit wayang coba wayang wayang langsung dimatikan hanya dan Allah rihi boleh dihidupkan hanya dan ianya dianggap kalau diwakol disambung ke ayat berikutnya. Kalau diwakol di situ ianya dianggap tidak ada, hanya dimatikan. Nah, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi qabrih. Nah, ya. Waro'a ini dipanjangkan 4 harokat. Mat wajib mutasil. Ya. kurang sama-sama ya, lagi wa amma sama-sama wa amma bertiga, 1, 2, 3. Nah, dari ayat ke-13 sampai ayat ke-16. Sebab dulu innahu, ya, dari ini 1, 2, 3. Innahu enam, kurang satu suara. Sekali lagi, salam bertiga. Innahu kana fi, ya. Innahu kana fi hadzihi mahdura. Innahu dipanjangkan 2 harokat. Ada waw kecil. Innahu dhanna an lan yahur. Ya. Innahu dhanna an lan bala. Dan 4 harokat. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Dari sana bertiga, 1, 2, 3. Mulai dari ayat yang ke-18 sampai 20, ya 21. Ya, tokoh dulu. Wal qamari. Wal qamari ya idat. Ta dan idata, tapi idat langsung ke huruf ta. Jadi alif dua alif yang ada di situ tidak dianggap. Wal qamari idat tasaqqa. Wal qamari طبقا عن طبق akhir. Nah, berdua aja Bapak ya. Baik, berdua. Dari ayat ke-22 sampai terakhir. Fabashshirhum, kita ada berapa saat? Fabashshirhum bi 1, 2, 3, 4, 5 dari awal ayat sampai ayat ke-10 ya, karena berlima jadi bacaannya banyak ya. Mulai dari bismillah dengan satu suara ya, bismillah ya. Nah, suaranya di keraskan lagi. Semuanya lihat Al-Qur'an. Kalau ada yang belum hafal, silakan dibaca. Ya, tafadhalu, yang semangat. Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Satu aja, satu orang satu satu ayat atau dua ayat, satu orang dua ayat. Nah, mulai dari sini. Ayat pertama, ayat pertama, ayat kedua, ya. Ya, tambah satu ayat lagi, tambah satu lagi. Wa idzal ardu muddat. Ya, sampingnya 3 ayat 3. Sambung. Ayat selanjutnya. Wa alqat ma. Terus suara keras. Wa adzinat. Dan nyampe suaranya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa adzinat li rabbiha. Terus bisa ayat yang panjang bisa. Ya, coba dicoba suaranya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbik. Bisa? Nah, kalau enggak bisa temannya. Teman belakangnya. Ah, ya. Terus tambah dua ayat lagi. Iya, sampingnya dua ayat temannya. Wayang teman. Wa amma man utiya wa am didengungkan. Ya, sampingnya 2 ayat 3. Fa sawfa yad'u dalnya dipantunkan. Fa sawfa yad'u thubura. Sa'i dan canggih. Sangi ini keliru. Wa yasla sa'ira sa'in ain. Ulang lagi sekali lagi. Wa yasla ditahan dua rakaat. Wa yasla sa'ira. Ya, kita lanjutkan, kita sampai sama-sama selanjutnya. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu buka mulut. Jadi mulut tidak dihimpun atau bibir tidak dihimpun, tetapi cukup dengan dibuka. Karena fathah dari kata fathah artinya membuka. Nah, artinya barakallahu fikum, tatkala kita mengucapkan huruf-huruf yang berfathah, yang berharokat fathah, ini cukup dibuka kedua bibir kita, tidak dimajukan, tidak dihimpun, atau tidak diturunkan hamba, cukup dibuka. Ini pengucapan huruf yang berharokat fathah. Adapun pengucapan huruf berharokat dhamma, ini bibir dihimpun, dihimpun. Nah, kemudian pengucapan huruf berharokat fathah, rahang bawah diturunkan sedikit. Nah, demikian kita cukupkan. Wallahu'alam bisawab, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.